Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqrara bihi wa tauhidan. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih sampai saat ini memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesempatan untuk kita duduk bersama mempelajari, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, membacakan dan membahas kitabnya para ulama, yang insyaAllah ta'ala dengan sebab perkara tersebut, kita akan sanggup dan mampu untuk tetap istiqomah. Demikian pula tetap semangat dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, berhubung Ustaz Farhan hafizahullah ta'ala ada kegiatan di luar, mengisi pengajian di luar pada hari ini qadarallahu ma syafa'an, dan beliau meminta ana untuk menggantikan beliau hari ini, maka insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembacaan kitabul ilm yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana kitab ini merupakan kitab yang sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu terlebih khusus. Demikian pula kaum muslimin dan muslimat secara umum. Karena kitab ini banyak berisikan fawaid, faedah-faedah dan nasihat bagaimana seorang penuntut ilmu itu bisa meraih dan bisa mencapai apa yang dia inginkan. Karena ketahuilah wahai para penuntut ilmu, ketahuilah wahai saudaraku sekalian, dalam menuntut ilmu tidak hanya diperlukan, tidak hanya seorang penuntut ilmu bermodalkan semangat belaka. Ini yang harus diketahui oleh kita bersama, bahwa dalam menuntut ilmu agama itu bukan cuman semangat yang diperlukan. Bukan cuman modal semangat yang diperlukan. Akan tetapi lebih jauh dari itu, seorang penuntut ilmu harus mengetahui bahwa di sana ada yang dinamakan manhajiyatu fi talabul ilm. Ada manhaj, ada aturan main, ada ketetapan-ketetapan yang telah disebutkan oleh para ulama untuk para penuntut ilmu dalam usaha dia untuk meraih ilmu agama. Di sana ada perkara-perkara dan adab. Di sana ada perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Di sana ada nama-nama yang dinamakan adab-adab dalam menuntut ilmu. Di sana ada perkara-perkara yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu, yang dengan semuanya ini akan terbentuk watak, akan terbentuk perilaku yang mulia dari diri seorang penuntut ilmu. Dan alhamdulillah, kita telah sampai dalam perkara-perkara yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Iya, sampai situ ya. Iya, sampai mana? Sampai mana yang dibaca Ustaz Farhan? Tasaddur. Hah? Naam. Kita masuki perkara yang selanjutnya. Dari perkara-perkara yang seharusnya bahkan wajib untuk dijauhi oleh seorang penuntut ilmu terlebih khusus, Demikian pula seorang muslim ataukah muslimah secara umum. Perkara kesalahan yang apabila seorang muslim ataukah muslimah dan terlebih khusus lagi seorang penuntut ilmu terjatuh padanya, maka akan merusak, maka akan mencemari, bahkan akan membuat seorang penuntut ilmu gagal dalam meraih apa yang dia cita-citakan dan impikan. Dan termasuk dari kesalahan tersebut, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa minha, hanya itu kembali kepada al-akhta, kesalahan-kesalahan yang wajib untuk dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Naam. Wa minha at-tasaddur qabla at-ta'ahul. Dan termasuk kesalahan yang wajib untuk dijauhi, yang wajib untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, at-tasaddur qabla at-ta'ahul. Ingin muncul, ingin tampil dalam keadaan belum menguasai perkara yang dia ingin raih. Ingin tampil di depan umum dalam keadaan dia belum mapan. Ini perkara yang penting. Perkara yang wajib untuk dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Ingin tampil ke permukaan sebelum masanya. Ingin tampil berfatwa ataukah yang lainnya dalam keadaan belum mapan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa minha at-tasaddur qabla at-ta'ahul mimma yajibul hadru minhu ay yatasaddara talibul ilmi qabla ay yakuna ahlan lit-tasaddur. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan termasuk perkara yang wajib untuk dijauhi, yaitu ketika seorang penuntut ilmu ingin tampil sebelum dia masuk dalam kategori orang yang mampu untuk tampil. Ini bahaya. Karena ketika seorang penuntut ilmu ataukah ketika seorang muslim ataukah muslimah tampil berbicara tentang perkara agama sebelum tiba waktunya, tampil berbicara dan berfatwa tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala sebelum tiba masanya, maka dia akan terjatuh dalam perkara-perkara yang berbahaya yang insyaallah ta'ala akan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini. Ini bahaya ikhwah. Dan muncul ingin tampil sebelum waktunya, ini ya sebenarnya masuk dalam perkara niat. Masuk dalam perkara dan pembahasan niat seorang menuntut ilmu. Niat seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu. Masuk dalam pembahasan ini. Akan tetapi para ulama menyebutkan perkara ini, at-tasaddur ini, hubbut tasaddur ini, memisahkannya dengan perkara niat disebabkan pentingnya dan berbahayanya perkara ini. Maka disebutlah, iya, disebutkanlah perkara ini terpisah dari permasalahan niat disebabkan berbahayanya perkara ini. Ingin tampil, ingin muncul sebelum waktunya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, li'annahu idza fa'ala dzalik kana hadza dalilan 'ala umurin. Karena sekiranya dia melakukan perkara ini, dia ingin tampil sebelum waktunya, maka cukuplah ini sebagai dalil petunjuk dari beberapa perkara. Al-amrul awal, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, perkara yang pertama. Iya. Perkara yang pertama, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, i'jabuhu binafsihi. Dia akan merasa kagum. Dia akan merasa ujub, sombong dengan dirinya. Ketika seorang penuntut ilmu yang baru belajar kemudian ingin tampil berbicara, berfatwa tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala sebelum waktunya, sebelum ilmunya mapan, maka yang pertama akan menimbulkan apa? Rasa apa ikhwah? I'jab, ujub. Apa itu? Apa? Apa? Hah? Anda jawab jangan. Sombong. Oh ya. I'jabuhu bi nafsihi haitsu tasaddara fa huwa yara nafsahu 'alamal a'lam. Ketika dia muncul. Iya, menampakkan dirinya, maka dia pun akan sombong. Sombong. Maka dia menganggap dirinya sebagai salah seorang orang yang berilmu. Oleh sebab itulah alangkah indahnya apa yang disebutkan dari para ulama bahwa ketika seorang menuntut ilmu maka akan ada tiga marhalah yang dia akan lalui. Tiga marhalah, tiga tahapan yang akan dilalui oleh seorang yang menuntut ilmu. Yang pertama ketika dia masuk menuntut ilmu maka perkara yang pertama akan timbul perasaan sombong pada dirinya. Ini bagi orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masuk, maka merasa ujub, merasa sombong dengan ilmu yang dia miliki. Maka tak kalah dia mempelajari dan terus-menerus menimba ilmu, menuntut ilmu agama, maka dia akan masuk ke marhalah yang kedua, masuk kepada tahapan yang kedua, at-tawadhu. Dia akan rendah hati. Paham ya? Yang pertama apa tadi? Sombong. Ketika baru belajar ilmu agama, baru mengetahui sedikit dari ilmu agama, kemudian bersifat angkuh sombong dengan sedikit ilmu yang dia miliki. Kemudian setelah dia terus-menerus menuntut ilmu agama, konsentrasi menuntut ilmu agama, meluangkan waktunya untuk mempelajari subhanahu wa ta'ala, maka masuklah dia pada tahapan dan marhalah yang kedua. Dengan ilmu tersebut akan membimbing dia untuk rendah hati. Rendah hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada makhluk. Ilmu akan membimbing dia untuk senantiasa rendah hati. Untuk senantiasa bersifat tawadhu. Kemudian, perkara yang ketiga ataukah marhalah yang ketiga. Semakin dia menuntut ilmu agama, semakin dia menyibukkan dirinya dengan ilmu agama, maka dia akan masuk dalam perkara yang ketiga ataukah marhala dan tahapan yang ketiga. Dia akan mengetahui bahwa sungguhnya ilmu agama itu adalah luas. Maka yang paling banyak dia ketahui dan katakan, wallahu a'lam la adri. Paham ya? Paham ini? Ini tingkatan yang ketiga. Semakin seseorang menuntut ilmu, maka semakin tahu bahwa sebenarnya dirinya itu bodoh. Disebabkan ilmu agama adalah ilmu yang luas. Oleh sebab itulah dinukilkan dari kisah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, di akhir hidup beliau, di akhir masa-masa ketika beliau mendekati wafatnya, ajalnya, maka yang paling banyak keluar dari lisan beliau Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, wallahu a'lam la adri. Subhanallah. Lihat betapa luasnya ilmu Syekh Albani rahimahullahu taala. Akan tetapi yang dihikayatkan dan dikisahkan dari kisah kehidupan beliau di akhir hayat beliau, ucapan yang paling banyak keluar dari lisan beliau adalah wallahu a'lam la adri. Subhanallah. Sudah masuk beliau ke tahapan dan marhala yang ketiga. Yaitu apa? Makin mengetahui bahwa sesungguhnya ilmu agama itu adalah ilmu yang luas. Ini yang harus kita ketahui untuk senantiasa berhati-hati tampil, muncul ke permukaan dalam keadaan belum matang, belum saatnya. Maka bersabar wahai para penuntut ilmu. Kita semuanya bersabar, terus-menerus bersemangat dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya penyakit ini, bahaya ini, yaitu hubbut tasaddur, hubbus syuhra, ini akan melanda setiap orang kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika niat seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu agar namanya sering disebut-sebut, agar dirinya dan kedudukannya terangkat, agar dia disegani, agar dia dimuliakan, baik dalam keadaan dia safar ataukah menetap, dan tidak ada keinginan ataukah niat yang lain kecuali niat untuk mendapatkan ini semuanya, agar dia terkenal, agar dia dimuliakan oleh manusia, maka sungguhnya sadar ataukah tidak, dia telah memasukkan dan menggiring jiwanya, dirinya dalam perkara yang berbahagia, dalam perkara yang berbahaya, dalam perkara yang berbahaya. Oleh sebab itulah alangkah indahnya perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau mengatakan asya nuzulan min qulubi salihin hubbu sultah wat tasaddur. Kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-I'tisam, akhirul asya nuzulan min qulubi salihin, dan termasuk perkara yang paling terakhir yang menghinggapi dan bercokol pada hati seorang yang soleh, hubbus sultah, cinta akan kekuasaan, cinta akan kekayaan, wat tasaddur, dan cinta untuk ingin tampil. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menjauhkan kita dari penyakit yang berbahaya ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, itu tadi yang pertama, bahwa seseorang yang ingin tampil sebelum saatnya, sebelum waktunya, maka akan timbul rasa sombong pada dirinya. Beliau menganggap dirinya sebagai seorang alim ulama, sebagai seorang rujukan dalam permasalahan agama. Yang kedua, al-amru tsani anna dzalika yadullu ala fiqhihi wa ma'rifati lil umur. Ketika dia tampil, ketika dia ingin muncul sebelum saatnya, sebelum waktunya, maka ini semuanya menunjukkan bahwa dia itu tidaklah paham dalam permasalahan agama. Li'annahu idza tasaddara rubbama yaqa'u fi umurin la yastati'ul khalasa minhu. Karena sekiranya seorang penuntut ilmu ataukah seseorang muncul, tampil, iya, maka terkadang dia terjatuh dalam suatu perkara yang dia tidak mungkin sanggup untuk berlepas diri darinya. Tidak akan mungkin sanggup untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Idz annannas idza ra'awhu mutasaddiran araddu alaihi minal masail ma yubayyinu awaruhu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, karena sungguhnya manusia ketika melihat orang ini tampil, ataukah manusia ketika melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang agama dan dijawablah oleh orang yang tampil ini, tampil belum saatnya, tampil dalam keadaan ilmunya belum matang, maka itu akan menjelaskan aib-aib dia sendiri, akan menampakkan kelemahan dia sendiri. Ketika dia muncul, berbicara, berfatwa, ataukah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan kepadanya, maka itu sama dengan dia menampakkan aibnya sendiri. Karena orang akan menilai, iya, orang lain bisa menilai bahwa sungguhnya orang ini belum saatnya untuk bisa tampil di depan umum berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, annahu idza tasaddara qabla ayyata ahal lazimahu ayyakul alallahi ma la ya'lam. Perkara yang ketiga, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, seseorang yang tampil sebelum masanya, maka akan menjadikan dirinya berkata terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, berucap terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara yang dia tidak mengetahuinya, atau dengan singkat katanya, berbicara tanpa ilmu, berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Dan ini bahaya, berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu ini, ya, merupakan sebab yang menyebabkan seseorang itu tercegah dari keberuntungan, keselamatan, dan merupakan sebab seseorang mendapatkan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalilu walahum azabun alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya orang-orang yang berdusta atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tanpa ilmu, berdusta, maka sungguhnya dia tidak akan beruntung, dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Li'anna al-ghalib anna man kana hadha qasdahu annahu la bali wa yajibu ala kulli ma su'ila wa yukhatiru bidinihi biqawlihi ala Allahi azza wa jalla bila ilmin. Karena sungguhnya, kata Syekh, kebanyakannya orang yang niatnya ini, orang yang ingin tampil sebelum waktunya, iya, niatnya ini ingin tampil belajar sedikit, tapi ingin tampil secepatnya berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka golibnya, kebanyakannya, katanya, orang yang semacam ini itu tidak peduli dan akan terus menjawab setiap permasalahan yang diajukan dan dilontarkan kepadanya. Paham ya? Iya. Orang yang ini, yang tampil sebelum waktunya, tidak akan memperdulikan dan tidak pernah merasa takut. Setiap ada pertanyaan yang dilayangkan kepadanya, setiap ada muskilah yang dilontarkan dan ditujukan kepadanya, maka dia pun menjawab. Menjawab asal menjawab. Menjawab tanpa ilmu. Bahaya ini. Kalau seseorang salah ketika memberikan jawaban dalam permasalahan dunia, paling mentok, iya, paling yang paling berbahaya, orang tersebut mati, selesai permasalahan. Paham ya? Paham nih? Ini kalau urusan dunia, salah berfatwa dalam perkara dunia, iya, dalam mata pelajaran dunia atau yang lainnya, maka yang paling bahaya yang bisa diperoleh oleh orang lain apa? Meninggal orang itu. Karena salah apa? Salah fatwa dalam permasalahan dunia. Akan tetapi jika seseorang salah dalam berfatwa dalam permasalahan agama, maka urusannya dibawa sampai di akhirat kelak. Ini bahayanya berfatwa, berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Dan ini akan membahayakan agamanya, karena dia berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Setiap ada pertanyaan, dijawab. Setiap ada pertanyaan, dijawab. Tanpa ada sikap wara', berhati-hati. Lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Cukup kisahnya Imam Ahmad yang kita jadikan teladan, ikhwah. Bagaimana kisahnya Imam Ahmad, Imam Malik, saya ulangi, kisah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tak kalah itu, iya, ada seseorang lelaki yang datang dari kampung membawa pertanyaan dari masyarakatnya yang disebutkan bahwasanya pertanyaan yang dibawa oleh lelaki ini berkisar 40 pertanyaan dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan yang jadi muskilah, yang menjadi permasalahan yang terdapat di dalam masyarakatnya dicatat oleh lelaki ini. Kemudian dia pun safar, dia pun pergi bertemu dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Maka tak kalah lelaki ini bertemu dengan Imam Malik dan memulai melontarkan dan menyebutkan permasalahan satu demi satu. Maka kebanyakan dari jawaban yang timbul dan keluar dari ucapan Imam Malik rahimahullahu taala, wallahu a'lam la adri. Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut. Disebutkan dari kisah ini para ulama menyebutkan dari 40 sekitar 40 pertanyaan yang dilayangkan dan ditanyakan kepada Imam Malik pada saat itu, maka yang dijawab oleh Imam Malik rahimahullahu taala berkisar antara 4 sampai 5 pertanyaan saja. Subhanallah. Imam Malik ditanya 40 kurang lebih 40 pertanyaan, maka yang dijawab oleh Imam Malik sekitar 5 pertanyaan saja. Sisanya dijawab oleh beliau wallahu a'lam la adri. Saya tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka sang lelaki ini pun merasa kecewa dengan ucapan Imam Malik rahimahullahu taala. Sang lelaki, sang penanya ini mengatakan, wahai Abu Abdullah, kunia Imam Malik rahimahullahu taala, tidaklah engkau malu, engkau adalah seorang imam, engkau adalah seorang ulama yang menjadi rujukan umat ini. Masa dari 40 pertanyaan yang kau jawab cuma 5 pertanyaan. Subhanallah. Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala mendengarkan ucapan si penanya ini yang membawa pertanyaan dari kampungnya? Imam Malik mengatakan, naik kamu, naik, naik kamu ke gunung tersebut dan ucapkan dengan ucapan yang keras bahwa Malik rahimahullahu taala, Imam Malik tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Subhanallah. Lihat bagaimana berhati-hatinya para ulama ketika berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh naik laki-laki itu agar orang mengetahui bahwa Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan dari lelaki ini. Lihat bagaimana waraknya, bagaimana takwa Imam Malik rahimahullah ta'ala yang tidak ingin berbicara dan menjawab pertanyaan apabila dia tidak mengetahuinya. Berbeda dengan orang-orang yang hidup di zaman kita ini, nas'alullah al-afiyah, di antara mereka malu. Apalagi ya, kalau pertanyaan tersebut dilayangkan ya, di hadapan khalayak yang ramai, dalam acara tablik akbar, dalam acara daurah, maka sebagian dai, sebagian orang ya, yang tidak ataukah kurang memiliki rasa takut dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada pertanyaan dan malu, tak kalah dia dilihat orang, didengarkan orang tidak mampu menjawab, maka tidak segan-segan lagi dia menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang tidak berdandaskan dan tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Takut. Takut harga diri dia jatuh. Takut kalau pamor dia jatuh di hadapan manusia. Akan tetapi dia tidak takut. Dia tidak takut ketika dia harus berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala suatu ketika nanti untuk mempertanggungjawabkan segala ucapan dan perbuatannya. Cukup dari kisah Imam Malik tersebut memberikan manfaat dan faedah kepada kita untuk kita berhati-hati dalam urusan agama, untuk kita tidak muncul dan tampil sebelum waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan kepada ikhwah sekalian. Dan jika ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruannya dan kekhilafannya, itu dari diri pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.